الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassal fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Dan kita telah sampai pada pembahasan tentang Ahlu Zakah, golongan yang berhak mendapatkan Zakatul Mal. Dan telah kita sebutkan tiga golongan: Al-Fuqara, Al-Masakin, dan Al-Mu'allafatu Qulubuhum, Al-Amiluna Alayha, afwan, Al-Amiluna Alayha, yang menjadi amil zakat. Kemudian kita melanjutkan ke poin yang keempat. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala, Al-Mu'allafatu Qulubuhum, orang-orang yang didekatkan hatinya kepada Islam agar dia tertarik dengan Islam dan cinta dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa hum qaumun yu'tawna az-zakata, dan mereka adalah kaum yang diberikan zakat. Ta'lifan liqulubihim 'ala al-Islam in kanu kuffara, dengan tujuan untuk mendekatkan hati mereka kepada Islam apabila mereka masih berstatus sebagai orang-orang kafir. Diberikan dan diharapkan dia masuk ke dalam al-Islam dan terlihat tanda-tanda kecintaannya kepada al-Islam, maka diberikan dari zakat dengan tujuan ta'lif al-qulub, menjadikan hati mereka senang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Wa tathbitan li'imanihim, dan untuk mengokohkan keimanan. In kanu min dhi'afil iman al-mutahawinina fi ibadatihim, apabila mereka orang-orang yang lemah imannya, yang bermalas-malasan dalam ibadah, seperti orang yang baru saja masuk ke dalam Islam, ya, maka didekatkan hatinya agar kemudian dia cinta kepada Islam dan senang untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Au li targhibi dzawihim fil Islam, atau untuk menganjurkan atau memberi raghbah kepada keluarganya dalam Islam agar mereka senang dengan al-Islam. Au talaban li ma'unatihim au kaffi adahum, atau meminta pertolongan mereka atau agar tercegah dari kejahatan mereka, Intinya bahwa al-mu'allafatu qulubuhum, diberikan ada kalanya untuk mendekatkan mereka kepada Islam agar kemudian mereka semakin cinta kepada al-Islam. Kafir atau muslim, muslim untuk menguatkan imannya. Apabila dia kafir, diharapkan bahwa dia cinta kepada al-Islam yang menyebabkan dia masuk ke dalam al-Islam. Atau yang kedua, keadaan yang kedua, memberi zakat kepada mereka agar terhindar dari kejahatan mereka, misalnya dia seorang pemimpin satu kabilah, ya, yang dikenal dengan kejahatannya, syurur, maka diberikan kepada mereka zakat yang tujuannya agar kaum muslimin selamat dari kejahatan mereka, selamat dari kejahatan mereka, maka diberikan zakat tersebut. Dan termasuk di antara jenis al-mu'allafatu qulubuhum, yang dijadikan hati mereka cinta kepada al-Islam. Dan para ulama mereka berdalil tentang diperbolehkannya memberikan zakatul mal dengan tujuan ta'liful qulub, meskipun dia seorang yang kafir. Mereka berdalilkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan harta rampasan perang. Harta rampasan perang dalam peristiwa perang Hunain kepada Sofwan bin Umayyah. Padahal Sofwan bin Umayyah ketika itu masih dalam keadaan musyrik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikannya dengan tujuan ta'liful qulub, mendekatkan hatinya kepada al-Islam. Maka dikiaskan kepada masalah bolehnya memberikan harta rampasan perang meskipun kepada seorang kafir yang diharapkan masuk ke dalam al-Islam, maka demikian pula zakat dari golongan al-mu'allafatu qulubuhum, yang kafir yang diharapkan masuk ke dalam al-Islam, termasuk di antara keumuman yang diharapkan hatinya condong kepada al-Islam. Yang kelima, firriqabi jam'u raqabah, yang berhak menerima zakat firriqab. Ar-riqabu jam' dari raqabah, wal muradu biha al-'abdul muslim awil amatu, yang dimaksud di sini adalah budak laki-laki muslim atau budak wanita. Budak laki-laki muslim atau budak wanita. Yushtara min mali zakati wa yu'taq. Di mana dia dibeli, ya, uang yang digunakan untuk membelinya dari zakat. Jadi bukan yang dimaksud budak itu diberi uang, bukan. Tapi dia dibeli untuk dibebaskan dari perbudakan. Dibebaskan dari perbudakan. Diambil, diperbolehkan mengambil dari harta zakat, zakatul mal. Aw yakunu mukataban fa yu'ta min az-zakati ma yusaddidu bihi nujum kitabatihi. Atau dia termasuk budak yang mukatab. Yang dimaksud budak mukatab yaitu budak yang sudah ada perjanjian dengan tuannya. Tuannya misalnya mengatakan, apabila engkau mampu untuk mendatangkan uang sebanyak 500 juta, kamu bebas. Ya, ada perjanjian antara tuannya dengan budaknya. Kalau kamu mampu untuk memberikan kepada saya, menghasilkan 500 juta untuk saya, kamu saya bebaskan. Maka budak ini pun berusaha mencari celah-celah untuk menghasilkan uang tersebut. Maka orang yang seperti ini boleh dibantu. Dibantu untuk melunasi apa yang telah menjadi perjanjian antara dia dengan tuannya, agar kemudian dia segera dibebaskan dari perbudakan. Liyusbiha hurran nafidat tasarruf, agar dia menjadi orang merdeka, bebas dalam bertindak. Wa udwan nafi'an fil mujtama', dan menjadi salah satu warga masyarakat yang bermanfaat dalam masyarakatnya. Wa yatamakkanu min ibadatillahi ta'ala 'ala al-wajhil akmal, dan memungkinkan baginya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang lebih sempurna. Sebab kalau dia masih bersatu sebagai budak, dia tidak mampu untuk beraktivitas ibadah yang lebih bebas dibandingkan ketika dia telah menjadi orang merdeka. Wa kadzal asirul muslim yufakku min al a'da min mal zakah. Demikian pula tawanan muslim dibebaskan dari tahanan musuh dengan mengeluarkan harta dari zakatul mal. Yang keenam, al-gharimun jam'u gharim, wa huwa al-madin alladhi tahammala daynan min ghairi ma'siyatillahi ta'ala. Yaitu seseorang yang memiliki hutang yang dia memikul hutang tersebut bukan karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berbeda kalau seorang dililit hutang. Nah, yang sebelumnya kaya tiba-tiba dapat musibah, maka dia pun miskin, melarat. Ketika ditanya, kamu kenapa kemarin kok kaya, punya ini, punya itu, tiba-tiba jadi miskin. Dia kalah dalam perjudian, kalah judi, maka tidak dibantu orang seperti ini, karena dia melakukannya dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syaratnya seseorang berhutang dalam perkara yang diperbolehkan secara hukum syar'i. Sawa'un li nafsihi fi amrin mubah aw li ghairihi ka islahi dhatil bain. Apakah untuk pribadi sendiri dalam perkara yang mubah atau untuk yang lainnya, seperti mendamaikan antara dua kelompok yang bertikai. Ya, misalnya kelompok A menuntut B. B telah melakukan perbuatan yang curang, sehingga kami menuntut kalian harus membayar 1 miliar misalnya. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah peperangan seterusnya. Nah, dari pihak B enggan, tak mau membayar, ngotot juga. Mending perang daripada membayar. Maka ada pihak yang ketiga berusaha untuk mendamaikan demi ketentraman, jaga ketenangan. Naam, maka diperbolehkan dikeluarkan dari zakat untuk diberikan pada kaum tersebut untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi, menyelesaikan pertikaian. Naam, ini juga termasuk dalam jenis gharim. Dia gharim, ya, terlilit hutang bukan karena pribadinya namun karena urusan yang penting, yaitu dalam hal as-suluh, mendamaikan antara dua kelompok yang bertikai. Fahada yu'ta min az-zakati ma yusaddidu bihi daynah, maka ini diberikan zakatul mal sejumlah yang dia menutup hutangnya. Wal gharimu lil islahi bainan nas yu'ta min az-zakah wa in kana ghaniya. Seorang yang terlilit hutang dengan tujuan mendamaikan antara manusia, maka ini diberikan dari zakat. Meskipun orang tersebut kaya. Meskipun al-gharim ini punya kekayaan. Namun dia mengambil dari harta zakat tersebut untuk kepentingan manusia secara umum, mendamaikan, tidak terjadi pertempuran. Maka ini diperbolehkan. Yang ketujuh, fi sabilillah, di jalan Allah. Apa yang dimaksud di jalan Allah? Al-murad bihi al-ghuzatu fi sabilillah al-mutatawwi'un alladhina laysa lahum ratibun fi baitil mal. Mereka adalah orang-orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mutatawwi'un, yang mereka merelakan diri mereka untuk turut serta dalam berjihad sementara mereka tidak memiliki gaji yang tetap dari baitul mal. Maka ini yang dimaksud al-ghuzah, orang-orang fi sabilillah, yang dimaksud adalah mereka yang berperang jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dimaksud fi sabilillah yang difahami oleh sebagian fuqaha apa saja yang sifatnya di jalan Allah. Akhirnya mereka membolehkan zakatul mal diserahkan untuk membangun masjid atau untuk membangun madrasah atau untuk membangun apa saja dengan anggapan bahwa itu fi sabilillah. Dan ini pendapat yang keliru, wallahu taala alam. Sebab kalau yang dimaksud itu ya semuanya fi sabilillah pada ikatnya, memberikan pada fakir miskin fi sabilillah. Kalau begitu tidak ada pembatasan. Tidak ada batasan. Sementara Allah Subhanahu wa taala membatasi. Ada 8 golongan saja. Maka yang sahih yang dimaksud fi sabilillah adalah yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa yu'tana min az-zakah sawa'un akanu aghnia am fuqara. Maka mereka diberikan zakat apakah mereka termasuk dari orang-orang kaya di negerinya atau dia miskin. Nah, namun dia mengikuti peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan zakat. Yang ke-8, ibnu sabil wa huwa al-musafir al-munqati an baladihi alladhi yahtaju ila mal. Seorang musafir yang terputus dari perjalanannya, dia tidak punya biaya yang cukup untuk menyampaikannya kepada kampung yang ditujunya, maka diberikan dari zakat al-mal liyuwasil as-safara ila baladih, agar dia mampu melanjutkan perjalanannya sampai ke negerinya. Idza lam yajid man yuqridhuh, apabila dia tidak mendapati orang yang memberi padanya pinjaman uang, maka boleh diberikan dari zakatul mal meskipun dia di negerinya orang kaya raya. Tapi karena dia terputus perjalanan, dia sudah tidak punya bekal, maka diberikan bekal yang cukup yang menyampaikan dia kepada kampung halamannya tersebut. Ini yang dimaksud ibnus sabil. Maka dengan demikian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, 8 golongan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim yang mereka termasuk ahluz zakah, orang-orang berhak untuk menerima zakat. Dan yang dimaksud adalah zakat harta, zakatul mal. Adapun zakatul fitr telah kita jelaskan hanya diberikan kepada al-fuqara wal masakin, tidak kepada yang lainnya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. تفضلوا حفظكم الله.